Alhamdulillah. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الإمام البربهار رحمه الله تعالى قال ابن رحمه الله تعالى واعلم أن الناس لم يبتدعوا بدعة قط حتى تركوا من السنة مثلها. فاحذر المحدثات من الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة والضلالة وأهلها في النار. Kata beliau rahimahullah ta'ala, wa'alam ketahuilah, annan nas, bahwasanya manusia, lam yabtadi'u bid'atan qat, tidaklah mereka mengadakan satu kebidahan, hatta talaku minas sunnati mislaha, sampai mereka, hingga mereka meninggalkan satu sunnah yang semisalnya, yang tergantikan oleh kebidahan tersebut. Fahdhar al-muhdatsati minal umur. Maka hati-hatilah, jauhilah perkara-perkara yang baru dalam perkara-perkara agama. Fa'inna kulla muhdatsatin bid'ah. Karena semua perkara yang baru dalam agama adalah bid'ah. Wa kulla bid'atin dhalalah, dan semua perkara bid'ah itu adalah sesat. Wadhalalatu ahluha finnar, dan kesesatan serta pelakunya finnati neraka. Ucapkan beliau rahimahullah ta'ala, wa'alam ketahuilah, annan nas, bahasa manusia, lam yabtadi'u bid'atan qat, ya tidaklah mereka meninggalkan, melakukan, mengadakan satu bid'ah, hatta taraku minas sunnati mislaha, hingga mereka meninggalkan sunnah yang semisalnya. Apa contohnya? Selain dari contohkan beliau di sini nanti, ya mereka misalnya buat-buat salat-salat yang bid'ah, ya salawat nari, ya atau salat yang lainnya, ya sehingga mereka kemudian meninggalkan salawat yang masyru, salawat yang sabitah di Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, ya salat atau salawat Ibrahimiyah, salawat yang sabitah hanya itu, ya Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad, dan seterusnya dengan berbagai macam sirah yang datang di Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebutkan Syekh Al-Albani rahimahullah dalam sifat salat Nabi. Ya ketika mereka membuat-buat bid'ah-bid'ah, bentuk-bentuk yang baru, ya mereka pun meninggalkan yang sunnah, salawat yang sunnah yang datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Iya. Ketika mereka membuat-buat zikir-zikir yang baru dari mereka sendiri, mereka pun meninggalkan sunnah-sunnah yang datang dari zikir-zikir yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah ya ahlul ahwa wal bid'ah melakukan satu kebid'ahan dalam masalah aqidah, dalam masalah ibadah, ya kecuali mereka meninggalkan satu yang sunnah. Rasul sallallahu alaihi wasallam menetapkan yang sunnah di kuburan seorang muslim tidak ditinggikan. Kalaupun ditinggikan tidak lebih daripada satu jengkal. Syibran. Ya, ketika mereka melakukan kebidahan-kebidahan, membuat-buat bangunan-bangunan, kubah-kubah, rumah-rumah, kuburan-kuburan, dibuat-buat rumah, dibuat kubah, ya, berarti mereka telah meninggalkan satu sunnah yang semisalnya. Nah, mereka kuburiyun, datang ke kuburan untuk iya mengusap-usap kubur, tabarruk dengan tanah kuburan, bahkan manggil-manggil, minta-minta kepada penghuni kubur. Kebidahan, kesyirikan mereka lakukan. Ketika mereka lakukan ini, mereka meninggalkan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang seharusnya ketika datang ke kubur dan ia mengambil pelajaran i'tibar, yang ingat akhirat, dia mendoakan kebaikan, memintakan ampun untuk penghuni kubur, itu yang sunnah. Ya, ketika mereka mengada-adakan cara-cara yang baru, ya justru tabarruk dengan tanah-tanah kuburan, dengan nisan kuburan, minta-minta kepada penghuni kubur, ya, maka mereka pun meninggalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sebagian tempat misalnya ada yang penasar sekali di tempat tersebut, ya, dia atau mereka setelah sholat berjamaah selesai langsung berdiri semua, ya, melakukan sholat sunnah di tempat-tempat mereka masing-masing. Padahal yang sunnah di Rasul sallallahu alaihi wasallam ba'da sholat maktubah adalah zikir, ya, istighfar, membaca Allahumma anta salam. Di atas sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam itu adalah yabsul rajul, ya, baina maktubah wa nafilah. Seorang memisah antara salat wajib yang dilakukan dengan salat sunnah itu dengan berbicara, dengan pindah tempat, dengan keluar. Itu yang sunnah. Ya, ketika dia lakukan selesai salam, assalamualaikum, langsung berdiri salat sunnah, ya, ditinggalkan oleh dia sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sabitah. Wa'alam anna an-nas lam yabtadi'u bid'atan qat hatta taraku min sunnati mislaha. Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang datang dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aqidah annallaha bis sama, Allah di atas, Allah subhanahu di istiwa di atas arsy. Ketika mereka mengada-adakan kebidahan dengan menyatakan kata mereka Allah di mana-mana, ya, maka mereka meninggalkan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, akidah Rasul sallallahu alaihi wasallam yang diajarkan kepada kita bahwa Allah subhanahu wa taala fis sama, Allah di atas, Allah di atas arsy ini. Wa alam annan nas lam yabtadi'u bid'atan qat hatta taraku min sunnati mislaha. Ini di antara bahaya bid'ah. Bid'ah ya, menghilangkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kata beliau rahimahullahu taala, fahdhar al-muhdatsati minal umur. Maka hati-hatilah, jauhilah perkara-perkara yang baru dari perkara, hal-hal yang baru dalam perkara-perkara agama. Itu demikian kita artikan. Karena muhdatsat yang kita ingkari adalah muhdatsat dalam perkara agama. Man ahdatha fi amrina, yani fi dinina, dalam perkara agama. Iya. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala ketika mendefinisikan apa itu bid'ah, yang disebut oleh para ulama kita, definisi beliau adalah definisi yang terbaik. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, nam, al-bid'ah adalah tariqatun fid-din mukhtara'ah tudahi asyara'iyah yuqsadu bisuluki alaiha at-ta'budulillah. Ketika seorang muslim ahlu sunnah memahami definisi dari Imam Asy-Syatibi rahimahullah, akan bisa menjawab syubhat ahlul batil. Di antaranya syubhat mereka menyatakan, kalian ya ahlu sunnah mengingkari al-bid'ah. Bukankah zaman dulu tidak ada pesawat, sekarang ada pesawat? Dulu tidak ada kereta, sekarang ada kereta? Dulu naik haji tidak pakai pesawat, sekarang naik haji pakai pesawat? Dan seterusnya. Al-jawabu ini, al-muhdathat yang diingkari oleh para ulama kita adalah al-muhdathat fid-din. Kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, bid'ah itu adalah tariqatun fid-din, jalan di dalam agama, mukhtara'ah yang dibuat-buat, tudahi asy-syar'iyyah, sehingga mirip dengan syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Yuqsadu bisuluki alaiha, ya, diniatkan ketika melakukannya, at-ta'budulillahi subhanahu wa ta'ala. Tariqatun fid-din, bukan dalam masalah dunia. Dalam masalah dunia, Rasulullah SAW menyatakan, antum a'lamu bimuridudiyakum. Kalian lebih tahu tentang perkara agama, perkara dunia kalian. Walaupun tetap, perkara-perkara dunia harus dengan rambu-rambu syariat. Tetapi kata Rasulullah SAW, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Yang dimaksud dengan muhdatsat, yakni muhdatsat fid-din, fil umur ad-diniyah. Qala kata beliau rahimahullahu ta'ala, fa inna kulla muhdatsatin ay fid-din bid'ah. Semua perkara yang baru dalam agama adalah bid'ah. Wa kulla bid'atin dalalah, wad-dalalatu wa ahluha finnar. Berkata Asy-Syarabi hafizahullahu ta'ala, kata beliau rahimahullahu ta'ala, hadza kalamun haqqun wa waqi'. Ini adalah ucapan yang hak dan terjadi nyata, waqi'. Fakam taraka ahlul bida'i minan nususil Qur'aniyah wa nabawiyah. Iya, betapa banyak ahlul bida'ah itu meninggalkan nas-nas Qur'an dan nas-nas al-nabawiyah dalam hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baik terkait dengan masalah akidah atau dalam masalah ibadah, bahkan muamalat. Qala sarafahum anha bida'uhum wa dalalatuhum. Yang memalingkan mereka dari nas-nas tersebut adalah kebidahan-kebidahan mereka dan kesesatan-kesesatan mereka. Iya. Ketika mereka Mu'tazilah misalnya mengingkari ru'yatullah subhanahu wa ta'ala, iya, berarti mereka telah meninggalkan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, meninggalkan nas-nas dalam Al-Quran dan Sunnah yang menegaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan dilihat oleh kaum mukminin nanti. Wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Lilladzina ahsanu husna wa ziyadah. Innakum satarawna rabbakum kama tarawna al-qamara laylatal badri la tudhammuna fiha. Tidaklah mereka memiliki satu pendapat bid'ah kecuali dia meninggalkan satu sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah mereka melakukan satu amalan bid'ah kecuali mereka berarti meninggalkan satu amalan yang sunnah. Nah, qala kata beliau rahimahullahu ta'ala, fakam taraka ahlul bid'ah, betapa banyak ahlul bid'ah meninggalkan nas-nas Qur'aniyah wa nabawiyah, kenapa mereka meninggalkannya? Sarafahum anha, yang memalingkan mereka dari nas-nas tersebut adalah bid'ahum wa dalalatuhum. Rafidhah. Ketika mereka mencaci maki, mencerca para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, bahkan mengkafirkan para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, mereka telah meninggalkan sekian banyak nas-nas Al-Qur'an dan Sunnah yang memerintahkan kita semua, mereka dan kita semua untuk menghormati para sahabat, mencintai para sahabat, memuliakan para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini sarafahum anha, yang memalingkan mereka dari nas-nas adalah bid'ahum wa dalalatuhum. Khawarij, ketika mereka memberontak penguasa muslimin, mencaci maki kaum muslimin, pemerintah kaum muslimin, melakukan provokasi umat untuk kepada umat untuk membenci pemerintah muslimin. Ketika mereka melakukan ini berarti mereka meninggalkan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, perintah untuk mendengar dan taat kepada pemerintah muslimin. Mereka berarti telah meninggalkan nas-nas Al-Qur'an dan sunnah untuk taat dan mendengar kepada pemerintah muslimin. Ini fakam taraka ahlul bid'ai minan nususil qur'aniyah wa nabawiyah sarafahum anha bid'ahum wa dalalatuhum. Kemudian beliau rahimahullahu ta'ala menyebutkan contoh-contoh yang ada. Kata beliau, alladzina lam yuthbitu sifatillahil azimah al-thabitah bil adillatil kathirah min al-kitab wa sunnah ista'adu anha bita'tilis sifatil azimah. Mereka-mereka ahlul ahwa wal bid'ah yang tidak mau menetapkan sifat-sifat Allah yang agung, yang thabita, yang ada dengan dalil-dalil yang banyak dalam Al-Quran dan Sunnah. Ketika mereka meninggalkan yang sunnah, yang dalam Al-Quran dan Sunnah, mereka menggantinya dengan ta'til, menafikan sifat-sifat yang azimah. Jahmiyah, mereka meninggalkan Al-Quran dan Sunnah yang menjelaskan tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Mu'tazilah, mereka meninggalkan Al-Quran dan Sunnah yang menjelaskan tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Jahmiyah, yu'atilun, mereka menafikan nama-nama dan sifat-sifat Allah. Al-Mu'tazilah, mereka menetapkan nama-nama tetapi mereka mengingkari sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Asy'ariyah, Qullabiyah, Maturidiyah dan lain-lain. Betapa banyak mereka mengingkari, meninggalkan nas-nas Al-Qur'an dan Sunnah yang menetapkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Asy'ariyah hanya menetapkan 7. Sekian banyak ayat dan Quran mereka tinggalkan. Maturidiyah menetapkan 8 saja sifat, sehingga kemudian mereka tinggalkan nas-nas yang lain yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah. Ini ikhwan fillah rahiman rahimakumullah, contoh dari beliau. Pemasalan Zahab ahlu ta'til ila anna allaha fi kulli makan. Ahlu ta'til, mu'tilah, ketika mereka meninggalkan satu prinsip akidah yang sunnah yang datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, bahwa Allah fis sama, Allah di atas, Allah di atas arsy, akhirnya mereka pun punya pemahaman bid'ah yang menyatakan Allah fi kulli makan, di mana-mana, di semua tempat. Fataraku asyaratil adillah, ketika mereka ia berpendapat yang pendapat yang bid'ah ini, ia mereka pun meninggalkan puluhan dalil. Allati tusbitu, ia menetapkan urwallah wastiwa'ahu, ia menetapkan Allah itu di atas, ia menetapkan Allah itu istiwa di atas arsy. Iya, demikian. Tidaklah, tadi saya sebutkan, mereka memiliki akidah yang bid'ah, kecuali mereka meninggalkan akidah yang sahihah, yang sunnah yang datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah mereka melakukan perbuatan bid'ah, kecuali mereka meninggalkan amalan yang sunnah yang datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika mereka menyatakan Allah fi kulli makan, mereka meninggalkan yang sunnah yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Allah itu fis sama, Allah di atas, Allah subhanahu wa ta'ala di atas arsy. Bahkan yang lebih jahat, yang lebih bahaya, kata beliau rahimahullahu ta'ala, fidhallahu ta'ala, wa adda hadha ta'til bikathiri minuhum, dan ta'til yang mereka lakukan ini, ketika mereka menafikan Allah di atas, dan itu adalah datang dari Rasulullah SAW, Allah di atas. Rasulullah SAW bahkan menilai seorang itu beriman ketika meyakini Allah di atas. Hadis yang masyhur. Ya, ketika Muawiyah bin Al-Hakam As-Sulami radhiyallahu anhu hendak membebaskan budaknya, hamba sahayanya, Rasulullah SAW memanggilnya, menyuruh datang. Dan ujian yang diujikan oleh Rasulullah SAW adalah masalah ini. Aina Allah? Di mana Allah Subhanahu wa taala? Kata hamba saya ini, Allah Subhanahu wa taala di atas. Iya. Kemudian Rasul menyatakan, siapa aku? Dan kata dia, engkau adalah utusan yang di atas. Ketika memiliki akidah yang sahihah, yang seperti ini, yang datang dalam sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah menyatakan, i'tikha fa innaha mu'minah. Iya, silakan engkau bebaskan dia. Dia seorang yang mukminah. Iya, akidatul iman, akidatul mukmin, akidah seorang mukminah. Mukmin dan mukminah adalah meyakini Allah Subhanahu wa taala di atas. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bebaskan dia. Karena dia meyakini bahwa Allah itu di atas. Karena dia itu mukmin. Dia seorang mukmin karena dia meyakini Allah itu di atas. Qala, ketika dia mengingkari sunnah Rasulullah SAW ini, maka adda hada ta'til bikathir minhum, akhirnya menyeret banyak mereka ilal qawl bil hulul, kepada ucapan al-hulul wal-ittihad, iya, wa ilal qawl biwuhdat wujud, dan bahkan iya, kepada ucapan wuhdat wujud. Contoh yang kedua, kata beliau rahimahallahu ta'ala, ahlu bid'ati tawassul. Iya, mereka-mereka yang terjatuh dalam kebid'ahan dalam tawassul. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menyebutkan jah fulan, ya. Allahumma ya Allah misalnya, dia bilang as'aluka bijahi fulan. As'aluka bijah wali fulan. Iya. Wal ashkhas, atau bertawassul dengan orang-orang tertentu. Orang seperti ini ketika datang ke kuburan, ketika berdoa dia minta-minta kepada dengan menyebut orang-orang tertentu, dengan menyatakan bihaqqi fulan, ya Allah, dengan haknya si fulan, dengan haknya ya wali fulan, syekh fulan, ya berikanlah aku ini, kabulkan doaku ini. Ini tawassul. Tawassul yang bid'ah. Tawassul bil jah wal ashkhas, ya Allah, dengan kedudukan nabi, atau dengan kedudukan Mikail, atau dengan kedudukan Jibril, atau dengan kedudukan syekhku, iya, berilah aku misalnya. Ini tawassul yang bid'ah. Ketika seorang melakukan ini, tawassul bil jah, tawassul bil ashas, taraku at tawassul masyru, dia pun meninggalkan tawassul yang disyariatkan. Apa itu contohnya? Kat tawassul bi asma'illahil husna wa sifatihil uliya, itu tawassul dengan nama-nama Allah yang terbaik dan sifat-sifat Allah yang tinggi. ya, menyatakan Allahumma ya Razzaq, ya Karim, warzuqni misalnya. Dia tawassul dengan menyebut nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ya Ghafur, ya Rahim, ighfirli, yarhamni. Iya, menyebut nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan sifat-sifat Allah Subhanahu yang mulia. Ini yang masru. Iya. Namun ketika dia melakukan yang bid'ah, tawassul dengan jah, tawassul dengan menyebut hak individu tertentu, maka dia meninggalkan yang disyariatkan. Qala kata beliau rahimahullahu ta'ala, wa katawassul mu'min bi amali salih wa imanih billah. Dan diantara tawassul yang masru' ada tawassul seorang mu'min dengan menyebut amal-amal baik dia, ya, dan keimanan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti kisah tiga orang yang terjebak dalam gua. Ya, ketika tertutup pintu, pintunya ya dengan batu yang besar. Nah, ketiganya pun berdoa kepada Allah dengan tawassul menyebut amal-amal baik yang mereka lakukan masing-masing. Ini tawassul dengan amal saleh. Yang ketiga kata beliau rahimahullahu taala wasufiyah, contohnya min amsal asy-syadziliyah wat-tijaniyah ibtada'u awradan dhalatan syirkiyah. Mereka membuat wirid-wirid yang sesat, membuat wirid-wirid yang syirik. Fajahilu wa tarakul adkara syar'iyyah nabawiyyah. Mereka pun akhirnya bodoh, mereka tidak mengetahui dan mereka meninggalkan zikir-zikir yang syar'i yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, sejak awal yang diajari oleh syekh tarekatnya adalah zikir-zikir yang datang dalam tarekat masing-masing. Asy-Syadziliyah punya wirid khusus tarekat. Mereka punya ciri zikirnya begini. At-Tijaniyah punya wirid seperti ini. Iya, masing-masing punya ciri khas dengan wirid masing-masing yang mereka buat. Iya, akhirnya mereka pun meninggalkan zikir yang datang dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kata beliau, jahilu, bukan hanya meninggalkan, mereka tidak tahu. Iya, zikir yang syar'i, zikir yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mereka meninggalkannya. Yang terakhir, contoh yang beliau sebutkan kata beliau rahimahullahu taala, walladzina yusayyiduna al-abniyah wal qubab 'ala salihin. Iya, mereka-mereka yang membangun-bangun